kinga ina mobembo koko butu ya suka to monani te na luka ki ya mingi na moni yote na te kolala na mona ki sebeleta mwana bato aye bakala samina koko baboyana mwana ngako tuna ezalite Pase kinga imingi na baninga Na libongo pamoni yote Esala kinga soni Yanga na yoma bazo na koleta Koko, olingoyo, elukiba nanga Dea Mobembo koko butu ya suka to monani te na luka ki ya mingi na moni yote na kekolala na mona ki sebeleta mwana bato aye bakalala samina koko baboyana mwana nakotuna ezalite Pase kinga imingi na baninga Nali bongo bamoni yote Esala kinga soni Yanga yo mabazo akoleta Na sepela nini inga imwana mama Kisangani mosika baboti yokoko Na solo langa ina nani mama Sisemake yangu swahili Na kanisi mingi inga imwana papa Tongo yonso nazali sena dom kafe Na longo la basu siye kokondi sangai Uko angu alo koleta Na sepela nini inga imwana mama Kisangani mosika baboti yokoko Na solo langa ina nani mama Sisemake angu swahili Na kanisi mingi inga imwana papa Tongo yoso nazali sena dom kafe Na longo la basu siye kokondi sangai Uko angu alo koleta Uko angu alo koleta Sepela nini inga imwana mama Kisangani mosika baboti yokoko Na solo langa ina nani mama Sisemake yangu swahili Na kanisi mingi inga imwana papa Tongo yoso nazali sena dom kape Na longo la basu siye kokondi sangai Uko amu walo koleta Uko amu walo koleta Thank you.